انتهينا من هذا الحديث، وبقي ماذا؟ الحفظ. قوموا اقرأوا الحديث. تقرؤون وتحفظون إلى قوله من قسط أو أظفار، ناقص بارك الله فيكم. تحفظون قول المقدسي في عمدة الأحكام، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، هذا من قول المقدسي. والنبذ أو نبذة شيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، نفساء بمعنى الحيض حائض. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر، هذا من قول المقدسي، لذلك تحفظونه. طيب، أما الغريب هذا من قول شيخ عبد الله البسام، متن dihafal karena ini makna kalimat asab wa nubdah adalah dari matan dari ucapan al-Maqdisi, maka kalian hafalkan bersama hadisnya. Barakallahu fikum. Iqra, man lam yaqra iqra iqra wa anta qa'im حفظا من عن ظهر الغيب. Yang kemarin hutang siapa? Yang kemarin hadis sebelumnya belum hafal. Alaihi dain. Qumu waqra'u. Banat, akhwat juga demikian. Man alaihinna dainun falyaqumna waqra'na al-an. Al-Iqra ma yustafad min al-hadith. Katabtumuha? Katabtumul wajib? Kenapa dikosongkan? Di sini. Dibikin dua soft. Supaya rapi dan terlihat jelas siapa yang sudah baca, siapa yang belum. Bikin dua soft. Sebelah kanan baru satu saf. Bawa semua. Kurang maju. Masuk ke saf. Anta wa anta. Maju. Terus. Dada dia beliau saja. Biar safnya rapi. Sawu sufu fakum. Baik, dan berusaha-usahakan, agak jarangkan. Kenapa yang ini kosong, yang itu berdesakan? Geser sedikit, sarkit, geser sedikit, terus kurang sedikit, geser lagi. Syahid min al-yamin. Nekra. Ma yukhad min al-hadid. Itu bisa dipakai. An-nahyu an-ihdadil mar'ah ala mayit fauqa thalas ghairi zawjiha. Larangan bagi seorang wanita untuk berkabung di atas 3 hari selain kepada suaminya. Astani ibahatul salit ibahatul talat famadun tafrijan anin nafs. Bolehnya berihdad selama 3 hari atau kurang untuk menghibur diri. Untuk? Menghibur diri. Baik. Yang ketiga. Astalit wujubu ihdadil mar'ati ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashra ma lam takun hamilan fa bawad'il hamli wa taqaddam. Wajibnya bagi wanita untuk berihdad, berkabung atas suaminya yang meninggal selama 4 bulan 10 hari selama tidak mengandung. Jika mengandung maka sampai melahirkan atau kedam dan telah lewat pembahasannya. Yang ketiga, wujub ihdadil mar'ah ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashra. Wajib berihdad bagi seorang wanita ketika ditinggal suaminya, ketika meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Apa kekecualinya? Illa idza kana hamilan. Kecuali kalau hamil, maka sampai kapan? Sampai melahirkan apa yang dikandungnya dan sudah lewat pembahasannya. Yang keempat, ar-rabi'ah al-ihdad ma'nahu tarku zinah wa ma yad'u ila nikahiha fa 'alaihi tajtanibu kulla halli وكل الطيب والكهل وتجتنب الثياب التي تشهرها من أي نوع واللون. نعم. الإهداد maknanya meninggalkan perhiasan dan apa yang mengarah kepada nikah, yakni jima. Maka wajib atas orang wanita untuk menjauhi setiap seluruh perhiasan dan seluruh wangian dan celak dan meninggalkan baju yang pakaian yang mencolok dari jenis apapun dan dari apapun warnanya dan jenisnya. Jadi, ihdad maknanya adalah meninggalkan perhiasan atau menghias, meninggalkan sesuatu yang mempercantik diri yang yad'u ila nikahiha, yang akan mengarah kepada nikah atau kepada jima. Sehingga alaihi atau alaiha, apa alaihi, dhamir ha-nya kemana? Kenapa mudzakkar? Berarti bukan alaiha, bukan atas wanita tadi, bukan. Tapi atas kesimpulan pertama dibangun di atasnya kesimpulan berikutnya, begitu. Jadi alaihi ala hadzal qaul. Berarti dibangun di atas itu, di atas makna ihdad, seorang wanita harus menjauhi segala macam perhiasan. Wa kullu thayyibin. Apa perhiasan? Ya semua, cincin, kalung, ya enggak mesti. Itu juga termasuk. Bunga yang taruh di telinga juga perhiasan, walaupun bukan emas, bukan perak. Ya. Karena orang Bali memperhias dirinya dengan diletakkan bunga di telinga di sini. Bunga kemboja biasanya. Berarti segala perhiasan. Wa kullu thayyib, segala macam wewangian. Bisa dalam bentuk minyak, bisa dalam bentuk semprotan, bisa dalam bentuk asap dupa, bisa pula dalam bentuk seperti salep, seperti hand body. Kalau itu mewangikan tidak boleh. Wa kahul, celak dan sejenisnya. Termasuk eyeshadow, termasuk pewarna di mata, termasuk pewarna di pipi, termasuk pewarna di jidat. Enggak ada ya kalau jidat. Ini di pipi, di kelopak mata. Nah, وَتَجْتَنِبُ الثِّيَابَ الَّتِي تَشْتَهِرُهَا, dan meninggalkan pakaian-pakaian yang mustahirah. Apa itu mustahirah? Mencolok, indah, menarik. مِنْ أَيِّ لَوْنٍ كَانَ, dari warna apapun. Kalimat dari warna apapun isyarat bahwa yang dilihat bukan zahir kalimatnya, tapi yang dilihat adalah illatnya. Dalam ucapan manusia, ucapan para ulama, ucapan hadis, itu ada makna zahir ada makna zahir, ada makna al-maqsud. Makna zahirnya kemarin, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna-warni. Pakai saja pakaian yang hitam putih, iya kan? Karena pakaian Yaman itu hitam putih. Thawbu asbin. Tetapi laun laisa bimurad, warna bukan yang dimaksud, karena sesuatu dipahami dengan maksudnya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berjalan bersama illatnya. Illatnya adalah yang menarik, yang bagus, yang yadu'u ila ma'a yadu'u ila nikahiha. Sehingga warna apapun, kalau dulu memang pakaian yang tidak menarik yang hitam putih itu tadi, sedangkan pakaian yang warna-warni menarik saat itu. Sekarang macam-macam baju pakaian wanita, ada yang memang warna-warni alias batik, tapi gak menarik karena sudah umum dipakai oleh orang-orang kerja, wanita-wanita yang sedang masak, yang sedang anu pakainya pakaian begitu. Maka itu barakallahu fikum, tidak dibahas masalah warna. Apa kata beliau? Kata Syekhul Albasam dalam faedah tersebut. Kata beliau, jangan memakai tajtanibut thiyab al-mustahirah. Menjauhi pakaian yang mustahirah. Yang mencolok, menarik. Min ayy launin kan, dari warna apapun, warna hitam putih ataupun warna merah, warna kuning, warna apapun. Kalau itu pakaian yang menarik tidak boleh. Baik, maka pakaian yang biasa ke bawah. Baik. Dan biasanya para wanita punya pakaian-pakaian yang seperti itu. Yang dipakai hanya untuk kerja saja. Daster warnanya sudah pudar, ada sobek-sobek dikit di bawahnya. Iya, pakai yang seperti itu saja. Baik, lanjutkan. Al-Khamisah. Al-Khamisah. Ibahu laha al-thawbul masbuhu li ghairi zinah. Dan dibolehkan baginya baju yang dicelupkan atau berwarna namun bukan untuk berhias. Nah, dari faedah yang keempat disimpulkan faedah yang kelima. Tidak mengapa pakaian yang masbuk yang diberi warna dicelup, masbuk adalah dicelup, kalau bukan untuk perhiasan, kalau bukan untuk memperindah. Karena pakaian-pakaian zaman sekarang hampir semuanya masbuk dengan warna-warni. Nah, tapi kalau itu bukan untuk mempercantik, tidak mengapa. Yang berikutnya. Nah. Ba'da. Setelahnya. Wattajammul wadittuhu raj'ani ila urfi kulli zamanin wa makan. Dan berhias ataupun lawannya itu kembali kepada kebiasaan pada setiap zaman dan tempatnya. K. Terus, huwa zauqun. Maka itu adalah zauq. Wala yataqayyadu bi naw'in linasyabi wal hay'ah. Yakfi. Maka tidak terikat dengan jenis dari pakaian tersebut atau bentuknya. Jadi, tajammul bermakna berhias diri. Wa tajammul wa dhidduhu, menghias diri dan lawannya. Raji'ani, kembalinya kepada urfin. Urfi kulla zamanin wa makan. Namanya berhias dan tidak berhias, itu kembalinya kepada urf. Apa itu urf? Ma huwa ma'rufun fi zamanihi wa makanihi. Ma huwa ma'rufun fi zamanihi wa makanihi. Takhtalif min makanin ila makan. Wa takhtalif aydan min zamanin ila zaman. At-tajammul yarji' ila 'urf, kembali kepada apa yang sudah ma'ruf sesuai dengan zaman wa makan. Apa makna yang sesuai dengan zaman dan wa makan? Akan berbeda-beda. Mungkin zaman dulu masbuk Masya Allah, menarik sekali menurut orang-orang Arab. Kalau sudah diwarnain kuning, harum lagi. Dulu zaman berikutnya sudah terlalu kuno, kuning-kuning begitu, ya. Sekarang sudah warna-warni, ada yang mejiku hibiniu, ya. Merah jingga kuning, hibiniu hijau, biru, nila, ungu, ada semua warnanya. Barakallahu fikum. Sehingga tajammul berkait dengan zaman dan makan. Kalau di zaman itu pakaian itu bukan pakaian berhias, enggak apa-apa dipakai zaman itu. Kalau di tempat itu adalah bukan berhias, enggak mengapa. Seperti yang saya katakan tadi, zaman sekarang daster itu bukan berhias. Apalagi daster, kalau orang Jawa daster lowo, tahu daster lowo? Daster yang dari sini sampai ke bawah. Saking besarnya kayak jubah. Itu pakaian sopan malah, ya. Bukan pakaian berhias. Baik. Kalau dilepas hanya kotak saja begini. Sar banget. Justru pakaian yang berhias yang tidak seperti ini. Pakaian yang dibilang kurang bahan. Iya. Kurang bahan, sininya pendek, sini juga pendek. Itu kurang bahan. Kalau untuk suami kan menarik. Tapi sekarang sedang berkabung. Suami meninggal, ngapain pakai pakaian seperti itu? Bukan, ganti pakai daster. Orang tua yang memiliki ilmu akan menasihati anak perempuannya yang sedang berkabung. Jangan, gak pantas. Kamu ini kan sedang ditinggal suaminya meninggal. Masa pakai pakaian seperti itu? Sama juga di sini gak disebut lipstick. Sebut gak? Dalam hadis ini. Gak disebut. Tapi cukup dengan kohol gak boleh. Apalagi merah bibir, merah pipi, merah. Apalagi. Sama saja. Karena urf ketika itu, di zaman dulu yang ma'ruf adalah kohol. Celak saja. Tapi ternyata di zaman sekarang ada sekian macam. Ada celak, ada sedo, ada... Sehingga barakallahu fikum, ini faedah. Yang kelima ini sangat penting. Kamu perhatikan kembali. Wa tajammul wa dhidduhu Masalah berhias dan tidak berhias, raji'ani ila urfi kulli zamanin. Kembalinya kepada kebiasaan umum di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap daerah. Demikian pula daerah. Mungkin dasar yang kita pakai atau yang dipakai oleh para wanita sekarang di Indonesia tidak dianggap berhias. Tapi jangan-jangan di sana, di Afrika sana, pakai pakaian impor dari Indonesia. Wah, mungkin menarik sekali menurut mereka. Iya kan? Artinya apa? Berbeda antara Indonesia dengan Afrika. Sehingga di samping zaman juga makan. Tergantung tempat masing-masing. Di daerah mana, negara mana. Di situ dianggap biasa. Di negara lain dianggap pakaian menarik. Di sana dianggap biasa, di sini malah dianggap menarik. Wahakada. Syekhul Islam, ikra'. Faqad qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Kemana kalian? Hah? Dari mana baru datang? Dari rumah, ngapain di rumah? Hah? Nah, teruskan. Sayang, kalian harus menghargai ilmu. Harus menghargai ilmu. Jangan banyak goib, rugi. Benar. Saya dulu seperti kalian belajar. Mau kamar mandi aja saya tahan. Sayang, takut hilang beberapa penjelasan. Tahan, begitu selesai, baru kamar mandi. Kalian meninggalkan majlis hanya perkara-perkara yang tidak penting. Mandi menggunakan sabun, barakallahu fikum. Apakah termasuk berhias? Atau termasuk memakai wangi-wangian? Barakallahu fikum. Sabun itu lebih kepada membersihkan daripada mewangikan. Lebih kepada membersihkan daripada mewangikan. Mengapa? Setelah disiram, bersih, baunya sudah hampir hilang. Beda dengan minyak wangi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau khawatir termasuk mewangikan, karena sabun juga macam-macam kan, cari sabun yang biasa saja, yang wanginya tidak mencolok, yang biasa yang telah mandi juga tidak begitu bau, tidak begitu harum. Sebab khawatir kalau harumnya terus mencolok, ada beberapa sabun yang memang khusus dibuat oleh pabriknya supaya tubuhnya wangi. Itu jangan. Karena memang tujuannya mewangikan, bukan membersihkan. Teruskan ucapan Syekhul Islam. Faqad qala Syekhul Islam al-mutaddah an wafa tatarabbusu arba'ata ashhur wa tajtanibu az-zina wat-tayyib fi badaniha wa thiyabiha wa talzamu manzilaha fala takhruj bin-nahar illa li haja wala bil-lail illa li darurah ولا تلبس الحلي ولا تخطبوا خطاب itu memakai hinna, memakai memakai apa itu pacar. Terus ولا غيره ولا تخطبوا ولا تغتضبوا بحناء ولا غيره. Cukup. Terjemahkan. Syekhul Islam berkata, wanita yang berihdad karena wafat suaminya, dia menunggu 4 bulan 10 hari dan meninggalkan perhiasan dan wewangian pada badannya dan pada pakaiannya. Wa talzamu manzilaha, dan berdiam diri di rumahnya. Titik ini barakallahu fikum, ziyadah ini tidak ada dalam hadis ini. Tapi ada dalam hadis-hadis lain. Sehingga Syekh Islam mengatakan talzam manzilaha, tetaplah di rumahnya. Baik. Fala takhruj bin nahar, maka jangan keluar pada siang hari. untuk suatu keperluan dan tidak illa lihaja, itu kekecualian. Illa lihajatin, dan tidak keluar pada siang hari kecuali karena adanya hajat. Ya. Dan tidak keluar pada malam hari kecuali karena darurat. Ya. Dan jangan memakai sesuatu yang mempercantik perhiasan. Huli maknanya perhiasan. Dan jangan memakai perhiasan. Dan jangan mewarnai dengan henna, ya, dan yang semisalnya. Yang lainnya. Karena sekarang ada henna-henna palsu. Henna itu bisa dibentuk, dibikin begini, begini. Pernah lihat? Hah? Berwarna-warni, sehingga macam-macam di sini. Biasa. Itu biasa mereka pakai ketika acara-acara pengantin mau dirias. Berarti berhias bukan? Sangat, sangat berhias. Maka kalau dia memakai henna untuk suaminya, la basi bihi, tidak mengapa. Paling sedikit di kukunya pakai henna. Lebih lagi lapak tangannya, bahkan ada yang sampai segini. Dihias-hias segala macam. Seperti tato, tapi dia bisa dihapus. Seperti tato, tapi akan hilang bersama hari. Pertama dipakai coklat tua mengarah ke hitam. Semakin muda, kemudian berakhir dengan merah. Merah muda, kemudian kuning. Setelah kuning, pudar, hilang. Sehingga justru warnanya berubah-ubah. Dan semuanya bagus menurut orang-orang Arab. Sebagian orang-orang asing malah gak suka. Tangannya kayak tangannya apa begitu. Coret-coretannya. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal. Lanjutkan yang berikutnya. Wa la yuhramu 'alaiha 'amalun min al-a'malil mubahah. Fa yajuzu laha sa'iru ma yubahu laha fi ghairi al-'iddah. Mithlu kalami man tahtaju ila kalamihi. Min ar-rijali idza kanat mustarrah wa hadha alladhi zakartuhu huwa sunnah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yaf'aluhu nisa'us sahabati idza mata azwajuhunna. Naam. Terima kasih. Dan tidak diharamkan atasnya, yaitu para wanita, atas wanita tersebut untuk melakukan pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah, dan boleh untuknya juga seluruh apa yang dibolehkan ketika di luar masa iddah. Ya. Seperti misal kalam, seperti ucapannya orang yang, seperti berbicara dengan orang yang dibutuhkan. Seperti berbicara dengan orang yang dibutuhkan untuk berbicara padanya. Dari laki-laki apabila dalam keadaan tertutup, mustatirah, jika dia dalam keadaan tertutup. Dan ini yang telah hadzalladzi zakartuhu, wa hadzalladzi zakartuhu, sebutkan ini. Teruskan. Wa hadzalladzi zakartuhu wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah aku sebutkan, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yaf'aluhu nisa'us sahabati idza mata azwajuhunna, yang para wanita sahabat biasa melakukannya apabila suami mereka meninggal. Nah, berarti berbicara boleh enggak? Bahkan disebutkan berbicara dengan rijal, dengan laki-laki. Asal mustatirah. Di balik hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sehingga ketika para istri Nabi ditinggal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggal, para sahabat tetap datang di masa-masa iddahnya bertanya di balik hijab. Wahai Aisyah, apakah dulu Rasulullah sallam pernah begini? Apakah Rasulullah sallam belum pernah begitu? Dijawab. Berarti boleh? Boleh. Asar dari balik hijab, dari balik tabir. Barakallahu fikum. Yang keenam, yubahu an tadha fi farjiha ba'da tuhri hadzal mushabahu litib liqat iraihatil kariha. Diperbolehkan untuk memberikan pada kemaluannya setelah suci, yaitu sesuatu yang serupa dengan wangian untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang keenam adalah bolehnya meletakkan di sekitar kemaluannya atau di kemaluannya wanita setelah suci dari haid sejenis wewangian, tapi sedikit saja, karena tujuannya hanya menghilangkan bau-bau yang tidak sedap akibat haid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.